Iya. Nanti satu persatu diturutin ya. Sabar dulu. Sabar pokoknya. Orang sabar disayang Tuhan. Amin. Yuk Mas pulang. Go away. desa Semarang. Yang sana sudah damai ya, sudah.